Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara penonton dimanapun Anda berada, kembali saya Imam Priyono hadir dalam sebuah acara yang tentu sudah kita nantikan bersama, Percik Perenungan. Dan Percik Perenungan akan kembali dan terus hadir pada pukul 4.30 hingga 5.30 waktu Indonesia Barat di waktu-waktu mendatang. Sebuah acara yang insya Allah kita bertujuan untuk memercikkan kembali bagaimana rasa kita, bagaimana hati kita untuk selalu merenung dan akhirnya memperbaiki berbagai tindakan dan sikap kita untuk melanjutkan hidup kita tentunya. Dan saudara, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi mengenai sebuah hal yang sangat urgent, mendesak dan tentunya sangat penting untuk kita semua. Kita akan berbicara mengenai kekerasan yang kerap kali terjadi pada anak. Saudara, pada pagi hari ini kita akan melihat masalah ini dengan berbagai perspektif. Beberapa narasumber akan kami hadirkan di sini. Dan pada pagi hari ini tampaknya waktu yang tepat untuk kita merenung bahwa anak, kita ketahui bahwa pada saat mendapatkannya banyak orang atau bahkan setiap orang merasa ini adalah sebuah sukacita, ini adalah berkah, ini adalah rezeki. Di sisi yang lain, anak juga seringkali bahkan dilekatkan dengan hal-hal yang positif, yaitu keberkahan misalnya. Dan ada juga saya pernah melihat bahwa salah satu literatur mengatakan bahwa di satu sisi anak memang adalah berkah, di sisi lain anak merupakan sebuah ujian misalnya. Dan hal ini menjadi kontras juga apabila kita melihat mata sisi uang yang lain apabila bicara tentang anak dan kekerasan terhadap anak. Misal ada informasi atau bahkan ada angka-angka yang menarik untuk kita simak pada pagi hari ini. 60% dari anak tidak memiliki akte misalnya, sehingga perlindungan begitu sempit. Kemudian ada juga informasi mengenai misalnya sekitar 100 ribu wanita dan anak-anak diperdagangkan misalnya. Dan kita akan masuki sesi dialog, namun sebelumnya kita akan ikuti bersama kumandang azan subuh. Alhamdulillah, saudara penonton dimanapun Anda berada, kami tentunya segenap kerabat acara dari Percik Perenungan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankannya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan untuk melengkapi Percik Perenungan pada pagi hari ini dan melengkapi bagaimana perspektif kita memandang sebuah kekerasan terhadap anak, berikut kita akan saksikan bersama visual. Fondasi kehidupan seorang manusia mulai dibentuk pada masa kanak-kanak dengan cara yang unik, yaitu bermain. Dengan bermain, seorang anak belajar untuk mengenal dunianya. Seperti pameo yang sering kita dengar, anak-anak layaknya kertas putih yang siap ditulis atau diwarnai, menyiratkan keadaan di mana faktor-faktor dari luar sangat menentukan. Seorang anak yang menerima perlakuan dari lingkungannya dengan baik akan tumbuh sehat. Mereka akan bertingkah laku mengikuti perlakuan yang pernah mereka dapatkan. Melalui keceriaannya, anak-anak berproses membentuk kerangka berpikir dan bertindak. Mereka akan mengamati semua kejadian di sekitar mereka, mencoba memahami, kemudian mengikutinya langkah demi langkah. Tanggung jawab kita sebagai orang tua dan lingkungan untuk menjadi teladan dan pengarah yang baik dan akan membuat anak-anak kita memiliki kepercayaan yang tinggi untuk bertumbuh dan bersikap positif. Adalah hak anak untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tentunya juga tempat berlindung yang layak. Tapi acapkali kondisi ideal ini tidak mereka dapatkan. Anak-anak korban penelantaran, perceraian, hingga anak-anak jalanan.

kadang dan kerap kali terjadi ada di sekitar kita, di lingkungan-lingkungan terdekat kita. Dan angka-angka yang fantastis juga menunjukkan bahkan kekerasan terhadap anak juga hadir, mungkin lebih dari 80% dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan lingkungan kita. Dan pada hari ini kembali saya ulas bahwa kita akan berdiskusi mengenai hal ini dari berbagai perspektif. Sudah ada 3 orang narasumber berada di tengah-tengah saya di studio 8 TVRI. Yang pertama dan ingin sekali saya perkenalkan adalah beliau adalah Ketua dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Beliau adalah Bapak Hadi Supeno. Pak Hadi, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Pak Hadi. Kemudian selanjutnya narasumber kami akan berdiskusi mengenai sudut pandang dari dunia pendidikan, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Ismah Salman M.Hum. Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dan selanjutnya beliau adalah narasumber yang mewakili sudut pandang orang tua, yaitu Ibu Rima Oktavia. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah hadir di Percik Perenungan pagi ini. Ya, saudara penonton, saya ingin memulai hal ini dari kita coba redefinisi lagi. Mungkin sudah waktunya kita melihat lebih dalam, Pak Hadi. Kita ingin Pak Hadi tolong cerahkan. Sebenarnya yang disebut kekerasan terhadap anak itu seperti apa? Definisinya seperti apa? Dan apakah verbal juga sebenarnya kekerasan? Mengacuhkan anak sebenarnya juga kekerasan? Tidak memberikan pendidikan terhadap anak, apakah itu juga kekerasan? Mohon diklarifikasi, silakan Pak Hadi. Iya, jadi terima kasih Mas Imam. Ya. Dan sebelumnya saya dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI juga menyampaikan terima kasih kepada TVRI atas acara ini yang sekiranya sangat bermanfaat bagi anak-anak Indonesia. Lebih-lebih hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional, jadi saya kira topik ini sangat relevan ya. Kekerasan itu memang dalam belakangan ini mengalami sebuah redefinisi. Kalau dulu kekerasan itu hanya diartikan sebagai apa, bentuk sesuatu yang menimbulkan luka atau penderitaan fisik. Tetapi sekarang ini kekerasan bisa fisik, bisa psikis, bahkan juga seksual ya. Bahkan juga kekerasan itu juga bisa berbentuk sebuah situasi. Situasi di mana membuat anak itu tidak berkembang itu sebuah atau mematikan hak-haknya, itu adalah sebuah bentuk kekerasan. Dan dalam konstitusi dasar kita sudah lengkap sekali sesuai dengan konvensi hak anak, bahwa di pasal 28B ayat 2 misalnya disebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, jadi di sini ada kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, kekerasan dan diskriminasi. Artinya sesuatu perlakuan yang salah atau situasi yang membuat anak misalnya tidak bisa berlangsung, kelangsungan hidupnya terputus, perkembangannya terganggu, apalagi ada kekerasan bentuknya fisik maupun diskriminasi, itu semua adalah kekerasan. Nah, contoh sekarang misalnya sampai merokok di depan anak, itu pun sekarang itu sebuah kekerasan. Karena begitu luas tadi definisinya. Betul. Kemudian ketika seorang ibu sedang hamil misalnya merokok, ingat bahwa di dalam kandungan itu ada seorang anak. Karena definisi anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Itu pasal 1 Undang-Undang nomor 23 itu mengatakan seperti itu. Jadi jangan sekali lagi Mas Imam dan siapapun mengartikan kalau memukul itu baru kekerasan. Jadi hanya dengan kata-kata itu berulang-ulang, hanya menyebut nama, mengolok-olok berulang-ulang, itu adalah sebuah kekerasan. Lalu kita menciptakan lingkungan yang tidak sehat, lingkungan yang membuat anak itu tertekan, itu kekerasan, mengancam kekerasan. Bahkan di Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 misalnya, walaupun seseorang itu melakukan katakanlah pelecehan seks, si anak itu mau, tetapi ketika itu dilakukan dengan bujuk rayu, Karena banyak laki-laki bersembunyi pada lu. Saya enggak memaksa kok. Ya, sama-sama suka. Ya. Saya enggak mengancam kok. Tetapi itu ada dengan bujuk rayu. Ya. Misalnya anak diberi HP, diberi laptop untuk memancing, kemudian anak ikut, lalu kemudian diperlakukan tidak senonoh. Itu sebuah kekerasan dan itu sudah kena pidana, Mas Imam. Nah ya. Ini belakangan memang kekerasan mengalami pengertian yang luas begitu, karena tindak kekerasan memang tidak hanya tunggal, tetapi memang bervariasi. Itu pengertian dari kekerasan. Lebih dari sepertiga pekerja seks komersial itu berumur kurang dari 18 tahun. Dan ini kan sangat memprihatinkan kita semua. Tapi satu hal yang ingin saya klarifikasi, Pak, saya melihat data-data tahun 2006 bahwa angkanya sekarang tambah fantastis gitu ya. Kalau yang Bapak dan teman-teman di KPAI melihat, betulkah data-data itu semakin meningkat atau sebenarnya kecenderungannya sudah mulai menurun saat ini? Ya, memang betul bahwa kecenderungannya memang meningkat. Kalau toh stagnan, tapi stagnan tinggi gitu. Artinya kan tetap meningkat gitu ya. Ada keresahan stagnan tinggi dan itu betul terjadi seperti itu, dan bentuknya menjadi lebih berkualitas tanda kutip begitu dan sangat bervariatif begitu. Itu dan itu pun data-data yang saya kira tidak akurat karena apa, banyak hal kekerasan pada anak itu yang tidak dilaporkan. Yang dilaporkan itu hanya sedikit, karena biasanya apalagi kalau disebutkan berkaitan dengan pelecehan seks itu kan menyangkut aib nama baik, jadi banyak malu gitu. Masyarakat tidak membela tapi malahan menstigma, oh itu pernah begini, itu korban perkosaan misalnya. Banyak masyarakat seperti itu, tidak ikut membantu menolong bagaimana membangkitkan merehabilitasi mental anak, tapi malah menstigma. Jadi sampai hari ini tuh angka yang akurat itu sulit sekali terwujud karena sedikit yang memberikan laporan, dan banyak teman-teman aparat kepolisian juga sering menganggap kekerasan pada anak dianggap itu delik aduan, itu bukan. Kalau kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang KDRT, suami pada istri atau sebaliknya, itu delik aduan. Kalau tidak ada pengaduan, polisi nggak boleh masuk. Karena toh akhirnya itu diharapkan untuk rujukan. Tetapi kalau kekerasan pada anak, itu bukan delik aduan. Orang tuanya mengadu atau tidak? Bisa. Apa sih korbannya mengadu? Tidak, wajib malahan. Wajib. Polisi. Iya, okay. Karena kekerasan pada anak itu banyak masyarakat melihat itu ranah domestik. Yang benar, kekerasan pada anak adalah ranah publik. Ini kita yang stop dulu di situ, Pak Hadi. Banyak sekali sebenarnya yang menarik itu. Kalau dibahas satu-satu pun itu sangat menarik, Pak Hadi. Saya nanti akan kembali ke Pak Hadi, tapi saya ingin ke Ibu. Ibu, kita bisa sampai di posisi ini berarti ada yang salah ya, Bu? Gitu ya. Berarti begitu banyak, begitu mengkhawatirkan, kualitasnya semakin mengkhawatirkan, kuantitasnya apalagi. Dan kita sekarang sudah ada di sini, ini realitas yang harus kita hadapi. Sebelum kita bicara solusi, saya ingin tahu kalau pendapat Ibu, akarnya di mana, Bu? Kenapa sih kita sebagai bangsa yang katanya berbudaya, sebagai orang yang katanya beragama, dan saya yakin betul bukan salah agamanya, begitu ya, tetapi kita kok bisa ya sampai di posisi ini? Akarnya di mana, Bu? Ya, pemahaman terhadap agama itu yang salah. Kemudian juga tidak semua orang beragama itu mengerti ajaran agamanya. Jadi kadang-kadang agama itu hanya KTP saja ya. Jadi KTP ngaku agama ini, tapi dia sendiri tidak mengerti apa sebenarnya ajaran agama, apalagi yang kaitannya dengan anak. Ada satu ayat mengungkapkan bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah, anakmu dan hartamu adalah ujian bagimu. Sering orang memahami itu menjadi beban, anak itu jadi beban. Ujian itu kan sebenarnya bisa kita pahami lebih jauh. Orang bisa lulus ujian, tapi bisa juga tidak lulus ujian. Kalau yang lulus ujian meningkat harkatnya, martabatnya sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia. Dan dia sadar bahwa dia dititipi oleh Allah anak. Itu adalah pilihan. Tidak semua orang yang berkeluarga punya anak. Kalau dia sadar bahwa itu adalah titipan, pilihan Allah, pilihan Tuhan untuk diberi kepercayaan amanah anak, dia harusnya jaga dengan baik. Satu lembar rambutnya saja dia tidak bisa ciptakan, satu giginya pun dia tidak bisa ciptakan. Nah itu kalau dia dikaruniai anak, dia harus pelihara anak itu dengan baik. Dan kalau dia sukses memelihara anak itu, maka dia derajatnya menjadi tinggi, lulus ujian dia. Tapi ada yang mengabaikan anak itu, memperlakukannya dengan keras, membentaknya, menghardiknya. Kalau kebetulan mungkin anaknya itu pesek hidungnya, jadi dipanggil si pesek, padahal sebenarnya kan dia tidak minta hidungnya peseknya. Tapi Allah beri pada dia ujian dengan memiliki anak mungkin tidak secakep yang dibayangkan begitu. Nah itu menjadi satu ujian yang berat yang dilakukan oleh seorang orang tua kepada anaknya. Begitu juga dengan guru di sekolah, dititipi anak-anak bangsa untuk dididik dengan baik. Kadang-kadang perlakuan guru itu tidak semua guru ya, tapi itu bisa merusak citra daripada lembaga pendidikan. Padahal guru itu yang diguguh dan ditiru, yang memiliki kewajiban membina anak bangsa ini menjadi anak yang berkualitas. Nah, itu dia sedikit jasanya sebenarnya seorang guru itu. Tapi ada yang tidak sabar menghadapi anak yang bandel, yang nakal, ya akhirnya mungkin problem di rumah tangganya dia bawa ke sekolah, jadi anak jadi sasaran. Mungkin di rumah tidak sempat nampar istrinya, nampar muridnya gitu ya. Bisa juga kenakalan, kekerasan itu dilakukan karena iri, dengki terhadap teman. Itu antara anak-anak di sekolah. Begitu juga tidak disadari bahwa anak ini calon khalifah Allah di permukaan bumi. Dia terlahir di muka bumi ini, dipercayakan kepada kita yang dewasa untuk membina dia menjadi orang yang berguna nanti. Itu ajaran agama. Bu, berarti kan sebenarnya agama juga begitu detil gitu ya, bukan hanya luas, tapi begitu detil menggambarkan di kita, mencontohkan, mengarahkan kita harusnya seperti apa sebenarnya Pak Adi ya, untuk mendidik seorang anak. Dan ini juga implementasinya, bahkan Rasul juga terlihat begitu luar biasa mendidik anak-anaknya. Kita akan ada yang ditambahkan? Iya, dan Islam itu mengajarkan memberikan susu anak itu mulai dari lahir sampai 2 tahun. Itu kan sudah kasih sayang yang sudah diberikan kepada anak itu dari kecil, dari dia lahir, pekan dari dalam kandungan. Dan begitu juga di saat itu anak itu lahir, haknya yang harus diberikan, yaitu hak kasih sayang, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk diberikan nafkah yang halalan, thayyibah, dan hak pendidikan yang tidak boleh diabaikan oleh orang tua. 6 bentuk pendidikan yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Bahkan pendidikan dimensinya luas sekali ya, sampai asupan yang diberikan itu harus baik. Harus baik ya. Ibu, kita akan berlanjut lagi nanti untuk membahas masalah tersebut. Namun untuk melengkapi diskusi ini menjadi semakin lebih menarik, Bapak dan Ibu, satu narasumber lagi ada di sebelah kanan saya persis, Ibu Rima. Beliau adalah salah seorang orang tua yang bukan kebetulan ya, saat ini Ibu Rima anaknya mendapatkan perlakuan kekerasan gitu dari teman-teman sebayanya, teman-teman sekolahnya. Dan kita ingin tahu sebenarnya seperti apa ceritanya dari Ibu Rima, apa perasaan Ibu, dan seperti apa kalau boleh digambarkan perasaan anak Ibu di saat beberapa waktu lalu mengalami kekerasan. Boleh diceritakan keluar kita? Saya tahu waktu itu pulang sekolah, kami ditelepon dari sekolah untuk segera menjemput anaknya. Tapi kali ini tolong dijemputnya sampai dalam. Ada apa? Kita tanya, ada apa? Kenapa harus sampai dalam? Nanti juga ibu tahu. Kebetulan yang jemput akhirnya neneknya, karena saya jemput yang kecil. Kenapa? Dia di dalam tuh kondisi ketakutan. Nanti juga bu, anaknya cerita. Pihak sekolah hanya menyampaikan seperti itu. Dibawalah dia pulang. Kita tanya, kenapa kak? Kenapa kak? Dia gak mau ngomong, mungkin masih takut. Kejadian-kejadian sebelumnya memang anak-anak tahu kalau dia mengadu dia akan dimusuhin oleh teman-temannya. Tapi sampai rumah dia gak tahan. Jadi dia cerita ke saya sambil dia ganti baju sekolah. Di situ saya lihat memar-memar yang badannya, ada di badannya, cakaran, ada di sininya biru. dia ceritakan semua apa yang terjadi. Di situ saya bilang kalau saya mau ke sekolah. Dan itu saya tidak mau tunda lama. Kejadiannya hari Rabu, hari Kamis pagi saya harus ke sekolah. Ternyata katanya saya bisa diterima siang. Saya tanyakan ke sekolah, tapi pihak sekolah hanya bilang ini udah ujian. Jadi mereka juga mungkin bingung harus berbuat apa karena di ujung. Ya saya tidak terima, saya langsung laporkan itu membawa ke jalur hukum, dan anaknya pun langsung tidak mau sekolah. Ibu Rima, kalau yang ibu ketahui, apa yang menyebabkan teman-teman dari anak ibu melakukan tindak kekerasan tersebut? Sebabnya di mana? Sebabnya katanya karena tidak pakai kaos singlet. Okay. Cuman kebetulan baju anak saya itu tebal dan besar. Itu sih jadinya setelah saya tahu kesini memang alasan yang dicari-cari senioritas, masalah senioritas itu. Jadi putri ibu termasuk anak yang paling junior. Iya, iya, di iya dia di kelas 10 yang melakukan kelas-kelas 12. Kan gitu kan. Iya, kakak kelas. Kakak kelas. Tadi ibu sempat cerita bahwa saat ini anak ibu sempat gitu merasa tertekan dan dalam tanda kutip bahasa gampangnya dicuekin. Iya. Masih. Siapa yang mencuekin? Teman-teman satu angkatan. Satu angkatan. Bahkan satu angkatan. Jadi sebagai korban membela. Bukan membela malah. Bukan. Malah nyuekin gitu. Nyuekin karena dia mengadu kan. Kalaupun ada yang pro mereka diam. Takut. Iya mereka diam. Lebih banyak yang kontra yang keluar akhirnya sekarang. Itu yang terjadi sama anak ibu. Iya. Yeah. Ini kan mengkhawatirkan, Pak. Iya. Yeah. Gitu ya. Di saat ada anak yang mengalami seperti itu, bahkan teman pers grupnya tidak merespon dan yang lain-lain. Bapak melihatnya seperti apa masalah ini? Iya. Yeah. Begini Mas Imam, jadi saya ingin melihat akar kekerasan dulu ya, supaya konstruksi kita lengkap ya. Yeah. Akar kekerasan itu kan bisa karena budaya yang apa masyarakat memang menganggap kekerasan sebagai hal biasa, bahkan ada anggapan anak harus dikerasi supaya kehidupan akan lembut menyapa dia ke depan, kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Nah yang kedua karena faktor lingkungan ya, lingkungan bisa juga karena pengaruh eksternal misalnya kayak media massa yang yang berlebihan mengekspos kekerasan. Nah, tapi bisa juga karena perlakuan di, yang salah di waktu kecil. Banyak anak melakukan kekerasan karena waktu kecilnya juga dia memperoleh kekerasan. Ada satu teori dari Sigmund Freud namanya psikoanalisa itu bahwa seseorang akan memperlakukan orang lain sama ketika ia memperoleh perlakuan ketika waktu itu kecil. Nah ini harus digali. Tapi kalau saya melihat misalnya kasus di sekolah ini, saya kira soal budaya sekolah itu yang belum terbangun. Dan itu dari aspek konstitusi, itu sekolah harus wajib melindungi setiap anak yang ada di sekolah itu. Di pasal 54 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa sekolah wajib melindungi anak dari kekerasan, baik yang dilakukan oleh guru, oleh sesama murid maupun oleh para penyelenggara pendidikan. Jadi ada kecenderungan akhir-akhir ini karena mungkin hanya dikejar target pendidikan, target kurikulum, target silabus, kepala sekolah dan guru menganggap ketika saya memberikan mata pelajaran itu dianggap sudah selesai urusan sekolah. Padahal tidak cukup hanya itu Mas Imam. Ya. Tugas guru ada yang dalam undang-undang pendidikan itu disebut sebagai karakter. Sebagai bagaimana membentuk sikap mental moral akhlak mulia anak. Dan untuk membentuk akhlak mulia anak ini harus ada lingkungan yang ya, yang tercipta di sana. Nah kalau saya melihat seperti ini kayaknya itu adalah kepala sekolah, guru itu asuh tak asuh terhadap relasi antar siswa sehingga mereka dibiarkan berhubungan tanpa kontrol dari guru yang terjadi seperti itu. Nah ini nggak boleh terjadi. Saya kira ini harus dikembalikan pada sekolahnya, kepala sekolah dan guru-guru yang harus kembali bahwa hubungan antar siswa itu harus hubungan keluarga. Bahkan kalau kita belajar pendidikan, dasar pendidikan yang paling dalam itu apa sih? Itu kan kasih sayang, cinta kasih. Pendidikan tidak akan berlangsung, dia hanya akan memperoleh pelajaran. akan menuju ujian nasional mungkin, tetapi tidak akan memperoleh pelajaran sebagai manusia karena ia lepas dari cinta kasih. Ya. Oleh karena itu, mestinya sekolah dan para pejabat pendidikan mulai hari ini harus berpikir bahwa tidak cukup dengan bangga dengan lulus ujian nasional, tidak cukup bangga dengan menang di olimpiade, tetapi harus ada kebanggaan bagaimana setelah lulus mereka menjadi manusia-manusia yang saling mencintai sesama, ya. Mencintai, tidak ada senioritas, junioritas. Karena kekerasan di sekolah, menurut teori atau hasil penelitian yang kita lakukan itu ternyata berkaitan dengan kuasa relasi. Ya. Ketika relasi kuasa tidak seimbang, ada junior, ada senior, ada mayor, ada minor, maka akan terjadi praktek kekerasan. Itu rumus universal dimanapun. Jadi ketika harus ada kesetaraan di situ. Kesetaraan. Ya. Dan itu juga sekolah untuk menciptakan kesetaraan antar siswa, tidak diskriminasi apakah ya. Lingkungan sosialnya seperti apa, status ekonominya, status ayahnya itu pejabat atau bukan, ya. Itu mesti harus diperlakukan sama. Kita sampai di situ dulu Pak, dan kita akan sambung lagi dialog yang semakin menghangat ini. Dan karena kita mencintai Anda dan kita jauh dari kekerasan, kita akan undang Anda di Percik Perenungan di nomor telepon 574-3476 dan di 021-574-3478. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dan berdiskusi mengenai kekerasan terhadap anak, Anda dapat terhubung di nomor telepon 574-3476 dan 021-574-3478. Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya, dialog yang akan semakin menghangat tentunya di Percik Perenungan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Percik Perenungan, dan kita akan mulai kembali sesi dialog yang akan semakin menghangat ini mengenai kekerasan kepada anak. Saya ingin sekali ke Bu Rima. Bu Rima tadi menceritakan sebenarnya apa yang terjadi, kemudian saya ingin tahu keadaan anak ibu sekarang seperti apa. Adakah ekses-ekses lain yang mungkin belum ibu sampaikan, dan apakah masih tertekan sampai saat ini misalnya? Ketakutan masih, karena dia tetap di sekolah yang sama. Dia seperti mengingat lagi kan kejadian, mengingat lagi traumanya dia itu yang gak bisa dia ilangin. Kita harus nunggu. Bahkan dia, kebetulan dia di lantai atas, pulang sekolah tuh harus dijemput di tangga karena masih takut. Itu yang kita juga, kalau fisik ya mungkin luka fisik udah hilang ya, seminggu dua minggu berikutnya udah hilang. Tapi psikisnya dia itu gak mudah. Banyak juga kejadian yang setelah anak saya baru tahu anak saya tuh bukan yang pertama. Oh, banyak. Ada yang diculik di luar. Diculik oleh teman-teman, senior-seniornya. Jadi ibu ini tahu di buku harian anaknya. Jadi tiap malam menangis, tiap mengingat apa yang anaknya lakukan. Baik, Bu Rima, saya akan jawab dulu telepon, tapi memang sangat mengkhawatirkan. Mungkin ada juga saudara-saudara kita yang di rumah ingin bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dari Pak Haji Yori di Tebet. Pak Haji Yori, silakan disampaikan. Ya, jadi kekerasan pada anak bisa terjadi karena strategi pendidikan dan juga pemberian tauladan. Apakah dari pemimpin, apakah dari sekolah itu tidak melengkapi bagi orang tua ketika mereka dalam pendidikan, dan begitu juga bagi lingkungan anak itu sendiri ya. Yeah. Nah kemudian bahwa pendidikan agama juga harusnya terpisah ya, antara pengajaran tentang ajaran-ajaran ritual dan kemudian ajaran-ajaran tentang karakter gitu loh. Di agama itu kan sangat sempurna itu, apa, ajaran-ajaran tentang karakter. Semua orang melakukan sesuatu dasarnya itu karena ada tuntunan agama. Jadi bagaimana agama itu jangan cuma diterjemahkan dengan keyakinan atau keimanan atau akidah dan ibadah atau ritual, tetapi diterjemahkan juga sebagai satu kesatuan dengan akhlak atau karakter. Jadi bagaimana pendidikan karakter dalam agama ini, itu mungkin harus ada satu session, ditambah satu session dalam seminggu dalam pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Yori di Tebet, begitu jelas dan begitu banyak, mungkin nanti bisa kita diskusikan. Di belakang Bapak Haji Yori. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Wati dari Pekalongan. Ibu Wati dari Pekalongan, silakan Bu. Untuk Bu Risma, apakah dari pihak sekolahan tersebut tidak ada penanganan, misalnya kan di yang pelakunya yang menganiaya anak ibu itu dipanggil ke ini DP apa gimana sih selama ini, apakah harus penyelesaian melalui jalur hukum, Ibu? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik, nanti juga Pak Hadi mungkin bisa orang rembuk gitu, bagaimana penanganan yang tepat apabila hal ini terjadi. Masih ada lagi apakah di belakang Ibu Wati? Ya, sementara belum ada. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Mungkin yang pertama saya ingin ke Bu Isma. Ya. Bu Isma mungkin bisa diberikan tanggapan nih kepada Pak Yori yang berbicara bahwa mengenai tauladan, sistem pendidikan dan agama juga karakter. Bisa dijawab ini, silakan. Iya, memang kita lihat bahwa anak itu perlu diberi 6 pendidikan. Pendidikan akhlak, pendidikan iman, ya, pendidikan intelektual, kemudian pendidikan fisik, ya, pendidikan psikis, dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Itu disampaikan melalui pendidikan agama dan bisa disisipkan pada mata pelajaran lain. Ya. Jadi itu kalau diberikan hanya oleh guru agama saja, dianggapnya itu pelajaran agama. Padahal itu sebenarnya kan pendidikan yang secara menyeluruh perlu diberikan kepada anak-anak itu. Di situ kuncinya juga. Ya, itu kuncinya juga ya. Nah, sekarang jam belajar agama ada di antara sekolah yang terlalu sedikit waktunya, sehingga beban guru agama itu sangat berat, tidak seluruh bisa tercover. Itu kemudian bagaimana perilaku anak itu setiap hari, itu juga perlunya ada nilai. Jadi bukan hanya kecerdasan dia ujian nasional saja yang dinilai, tapi bagaimana perilaku dia dengan temannya, dengan gurunya, dengan saudaranya, itu harus ada nilai yang diberikan. Jadi itu akan membuat dia menjadi berkarakter yang positif. Jadi kalau dia dengan temannya kasar tapi matematikanya 8, itu kan hanya kecerdasannya saja, pendidikan intelektualnya saja yang dilihat, tapi pendidikan akhlaknya kita abaikan. Itu yang sering spiritualnya ya, kosong, jadi kosong ya. Jadi bagaimana dia berlaku jujur juga, itu perlu diperlihatkan oleh anak itu sendiri. Jadi kalau guru kelas atau wali kelas itu memberikan rapor, itu juga harus memperhatikan bagaimana anak-anak itu dalam kesehariannya di kelas. Jadi kalau dia sudah memperlihatkan sikap kasar, bicara dengan teman, bicara dengan guru yang tidak terkontrol, itu kan mungkin dia bawa dari rumah. Tapi di rumah dia punya masalah mungkin. Bapak, ibu yang tidak berikan contoh yang baik. Atau bapak, ibu yang selalu bertengkar, piring terbang, sendal terbang. Itu yang akan membuat anak itu di sekolah juga meniru. Dan begitu juga di jalan, kekerasan-kekerasan yang terjadi di jalan. Itu yang banyak dilihatnya, apakah dia naik bus, apakah dia naik angkot, ataukah dia berkendaraan. Itu dia lihat tata tertib di jalan itu juga kita lihat sudah sangat amburadul, yaitu yang membuat pengaruhnya pada anak. Ditambah lagi permasalahan ekonomi yang juga menjadi masalah. Sementara dia mungkin uang sekolah belum bayar, bapak ibunya susah. Nah itu juga menjadi kumulatif yang membuat tindak kekerasan itu mungkin bisa terjadi. Faktornya begitu banyak ya, Bu? Faktornya banyak. Belum lagi tontonan yang dia lihat, yang film-film keras itu. Bicara mengenai pendidikan, Bu ini Bu Rima ternyata juga sebenarnya anaknya merasa ini juga ya, mungkin di lembaganya mungkin kurang banyak juga ya, hanya ada 2 jam pelajaran, 2 SKS pelajaran mengenai. Iya, agama semester ini kita nggak dapat. Malah dapatnya di semester pertama. Sudah itu enggak dapat. Sudah itu belum dapat. Karena sistem SKS katanya, atau kita juga enggak ngerti, semester ini tidak dapat pelajaran agama. Jadi memang hal ini sebenarnya harus menjadi perhatian kita semua. Nah sekarang kita mungkin sudah waktunya juga kita berbicara bagaimana penanganan yang tepat apabila kita ingin membahas pasal ini. Tetapi sebelum kita membahas bagaimana solusinya, saya diingatkan bahwa ada pertanyaan dari Ibu Wati di Pekalongan. Bagaimana penanganan sekolah? Mungkin Ibu bisa jawab, Bu Rima, sejauh ini. Sejauh ini BP tadi ya. Waktu saya menghadap pertama kali, malah mereka menyampaikan ini sudah ada yang kena scoring dua kali, masalah yang sama. Orang yang sama di scoring dua kali? Sudah. Iya. Oh. Ada salah satu, bukan, jadi salah satu dari yang saya laporkan, entah saya nggak tahu yang mana, dia sudah dua kali scoring. Ya, sekolah menyampaikan seperti itu. Saya bilang, loh kok scoring sekarang nggak jadi efek jera? Jadi dianggap liburan tambahan mungkin. Malah senang dia. Iya. Nah karena ya di kasus anakku kan di ujung, sekolah juga mungkin bingung pada saat ujian kan. Dari, mungkin mereka berpikir ya sebentar lagi juga udah mau lulus, udah mau keluar. Tapi anak saya, dia bawa itu baru mulai, seumur hidupnya. Iya. Jadi saya yang ambil sikap untuk kita laporkan saja ke polisi. Ya, oke. Baik, dan sekarang masih berjalan begitu ya di kepolisian. Berjalan. Tapi saya ingin tahu kalau dari sudut pandang KPAI sebenarnya bagaimana kita harusnya memenahi masalah ini. Secara spesifik masalah Ibu Rima. Baik. Kalau tadi dengar cerita, dan saya juga kebetulan sekarang dalam penanganan juga, KPAI telah menerima laporan juga dari Ibu Rima, dan KPAI telah melakukan tindakan juga ya, memanggil pihak sekolah. Kita sedang mempelajari. Tapi kesimpulan sementara itu agaknya tanda kutip memang ada budaya seperti itu di sekolah tersebut begitu ya. Dan oleh karena itu budaya ini harus mendasar. Pengelola sekolah bahkan perlu intervensi dari pejabat pendidikan di atasnya, bagaimana merombak satu budaya pendidikan di sekolah tersebut. Bukan hanya budaya pengajaran saja, tapi pendidikan. Selama ini kan kita disempitkan pengertian pendidikan komunikasi pelajaran di kelas gitu ya, sementara yang lain tidak. Nah, dalam konteks ini bahwa mengadu ke polisi memang itu hak anak ya, hak anak. Tetapi yang terbaik sesungguhnya sekolahlah yang harus mengatasi itu. Ya. Jadi diatasi di sekolah. Iya, jadi sekolah memang punya peranan penting sekali lagi ya Pak ya. Mesti begitu. Tapi coba kita angkat dulu nomor telepon. Saya khawatir nanti ada yang kurang terpercik kalau gitu. Wah ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana Pak? Haji Amar di Kebun Jeruk. Pak Andi Amar di Kebun Jeruk, silakan. Haji Amar, silakan Pak Haji Amar. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju sekali mengenai pendidikan ini mulai dari awal ya, mengenai agama itu. Karena agama, kalau kita muslim, Rasul pun mengatakan ummi itu, ibu itu madrasah utama, pertama gitu. Jadi pendidikan agama itu dari awal itu mesti ditanamkan. Sehingga pada akhirnya kan imtak dan imtek itu selaras gitu. Itu pertama. Yang kedua, sistem pembelajaran kita atau pendidikan kita di Indonesia ini berubah-ubah. Saya pernah satu pesawat dengan orang Malaysia. Di Malaysia itu kan banyak dulu kita ini guru-guru dikirim ke sana. Yeah. Mendidik di, apa, ngajar di Malaysia. Yang diterapkan sistem pendidikan di sini dulu, di sana. Sampai sekarang mereka terapkan katanya, sampai sekarang. Kenapa kita tidak belajar lagi ke sana, ke Malaysia untuk menerapkan sistem pendidikan yang dulu kita terapkan di sini? Sekarang di Indonesia ganti menteri, ganti sistem. UN aja banyak korban ini. Baik, jadi untuk bilang-bilang, jadi kita mesti belajar banyak lagi nih dari awal. Padahal kita merdeka sudah sekian tahun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya di belakang Bapak Haji Amar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan ibu siapa, di mana Bu? Ibu Ita di Samarinda. Ibu Ita di Samarinda, silakan Bu. Bagaimana Bu kalau ya ibu sebutkan 5 tadi dibuat mata pelajaran sekolah? Itu aja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir Ibu Ita di Samarinda. Ya, saya ingin sekali ibu merangkum begitu Bu ya, karena begitu banyak tetapi ruhnya sepertinya sama. Kita tampaknya juga harus punya rem di masalah agama. Nanti Pak Hadi saya minta lanjutkan, tetapi bagaimana sudut pandang agamanya untuk membahas masalah ini? Ya, sebenarnya kan memulai dari pendidikan dari ibu itu ya benar. Dari dalam kandungan malah ya. Bahkan jauh sebelumnya dari memilih calon ibu dalam Islam itu sudah harus ada ya. Siapa yang akan jadi ibu dari anaknya nanti. Jadi bukan hanya lihat cantiknya saja, tapi juga imannya. ketakwaannya kepada Allah. Itu dia lihat. Sudah itu, kemudian dia memberikan pendidikan dari dalam kandungan dengan kebiasaan-kebiasaan baik seorang ibu saat dia hamil. Itu sudah memberikan didikan juga. Nah, kemudian makanan yang dimakan oleh ibu tadi saat dia hamil itu kan dicarikan oleh bapaknya juga yang halal dan thayyibah. Dan sesudah lahir Islam memberi agama, menyuruh memberi agama dengan nama yang baik, itu juga sudah doa. Itu diakikahkan, itu sudah mulai, sudah ada proses pendidikan. Dari awal dia lahir sudah diundang fakir miskin untuk ikut mensyukuri nikmat dengan kelahiran si anak tadi. Iya. Dan dipotong kambing itu sebenarnya lahirnya kambing yang dipotong, tapi batinnya sebenarnya sifat kambingnya yang dibuang dalam tanda kutip. Sifat ya. kehewanannya yang dikurangi kan, itu kan sebenarnya. Nah, kemudian dia dikenalkan dengan agama Islam, mengajarkan untuk muru auladakum bisolah iza balghu sab'an, suruh anakmu mengerjakan sholat mulai dari umur 7 tahun. Yeah. Itu sudah 7 tahun sudah pembinaan awal mental daripada seorang manusia. Dengan dia suci lahir batin. Berwudu itu, kemudian dia menghadap Allah, dia tinggalkan sebentar dunia, dia dekatkan dirinya pada Allah. Kemudian dia berlaku jujur di sana, batal wudunya walau orang lain tidak tahu, dia sendiri yang menyelesaikannya. Kan itu sebenarnya sudah diajarkan kejujuran. Lalu bisa kendalikan dirinya, fikirnya, tangannya, anggotanya, itu sudah dia lakukan. Rukuk, sujud, iktidal itu kan pembinaan mental, yaitu sudah dibina. Nah, kemudian juga dia menjadi orang yang selalu dekat dengan Tuhannya, di samping dia juga melakukan kegiatan pada sesama manusia. Jadi itu hal-hal yang sudah terbina. Dan itu akan jauh dari kekerasan kalau melakukan. Iya, akan jauh dari kekerasan. Dia bisa kendalikan tangannya, ya, kendalikan mulutnya, ya. Itu kan bicaranya dia tata dengan baik. Itu ini kan karena tidak bisa kendali, lepas kendali, maka dia memukul temannya. Dia tidak menyayangi sesama sebagaimana menyayangi diri sendiri. Sebenarnya kalau diterapkan benar, begitu indah, begitu indah Islam ajarkan ya. Tambah lagi dengan latihan berpuasa, itu juga kendali diri, yaitu bersedekah, itu juga cinta kepada sesama, berbagi rezeki yang ada, bukan dinikmati sendiri tapi beri pada orang lain. Dan itu jelas bukan hanya tugas guru agama ya. Tidak, setiap guru yang merasa dirinya guru, fisika pun apapun, harusnya mengerjakan, harusnya menerapkannya itu. Karena anggapnya begitu luas, begitu gitu. Luas ya. Jadi Pak, kita tidak serahkan 100% guru agama saja yang berperan, semua guru. Semua guru. Bapak, waktunya sangat terbatas. Ya, okay. Sekitar 1 menit, mungkin dilanjutkan yang tadi, Pak. Jadi begini, jalan terbaik adalah restoratif justice. Restoratif justice. Pemulihan hubungan, supaya damai yang lebih langgeng itu tercipta. Dan itu tugas sekolah. Tapi kalau restoratif justice tidak bisa tercapai, ya akhirnya jalan hukum. Restoratif justice itu apa, Pak? Boleh sedikit? Pemulihan hubungan, ya. Restorasi, ya. Pemulihan hubungan, baik hubungan antara pelaku dengan korban, sekolah guru dengan murid, itu harus dikembalikan. Dan inilah perubahan budaya secara luar biasa. Ya. Dan dalam konteks ini saya ingin membawa tadi teori ibu soal agama, itu okelah mata pelajarannya agama hanya di semester 1, tetapi itu setiap hari bisa dilakukan dengan cara musola yang ada, dengan cara sholat berjamaah bersama, guru berceramah, itu bagian dari restorasi juga ya. Iya, itu. Ya. Ya. Siswa tampil latihan menjadi apa, penceramah, imam, muazin, itu hubungan. Ya. Itu akan tercapai di situ. Tetapi kalau sekali lagi hanya pendidikan diartikan hanya interaksional, hanya pelajaran di kelas, ya akhirnya begini hasilnya. Ya, begitu. Ya, terima kasih. Itu saja mungkin. Jadi tidak langgeng, Pak. Iya. Ibu, terakhir mungkin pesan dari ibu sebagai orang tua apa kepada kita semua, kepada orang-orang yang lagi menonton, ya, mengenai kejadian dan kekerasan terhadap anak. Mungkin ibu bisa kasih pesan sedikit. Yang saya ingin sekali pesankan kepada semua anak-anak, jangan ragu untuk bercerita, melaporkan kepada orang tua, dan apa yang terjadi, karena selama ini seperti ada gerakan tutup mulut, takut itu ancaman. Tapi orang tua juga jangan lupa memantau perkembangan anak. Iya, iya. Jangan sampai anak kita yang juga melakukan kekerasan. Merasa sudah bayar SPP, merasa sudah bayar sekolah, diperlakukan ke sekolah. Asuh-asuh terjadi, akhirnya sudah terjadi. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf waktunya sayang sekali sudah habis. Pak Hadi, terima kasih. Ibu Isma, terima kasih. Bu Rima, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak sekali aspeknya. Memang rasanya tidak cukup satu jam, tetapi mudah-mudahan menginspirasi banyak sekali. Telepon dari rumah tadi saya di komando dari atas begitu banyak, tapi memang tidak semuanya bisa kita tampung. Baik. Dan saudara, demikian tadi percik perenungan hari ini. Semoga memercikkan kembali hati nurani kita. Memang tidak menjawab seluruh permasalahan, tetapi besar harapan kita bahwa acara ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua beranjak menjadi sesuatu yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.